Sekarang berapa usia tahun sekarang? 1438. Baik, kurangi jadi berapa sisanya? Halo? Berapa? 62. 62 itu belum selesai. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah jelas semuanya, bagian terakhirnya Ustaz, jadi hari akhir ya pasti terjadi kiamat, kedahsyatannya yaumuddin, bekal yang akan kemudian dibalasnya. Saya penasaran kapan kejadiannya. Baik kan, suka ada pertanyaan itu kan? Jangankan kita sekarang, dulu pun di zaman Nabi itu sudah ditanyakan ya, di hadis riwayat Muslim, hadis ke-8 tadi ya, malaikat yang menyamar puncaknya bertanya, matasah, kapan kejadian semua itu? Saat semua akan ditanya, saat semua dipertanggungjawabkan, saat semua dahsyat terjadi, kapan kejadiannya? Nah, yang menarik, ketika bertemu dengan kata kapan, itu kalimat diungkapkan dengan saat. Ketika bertemu dengan balasan, diungkapkan dengan ad-din. Ya, makanya ketika Anda baca Al-Fatihah 17 kali dalam sehari, Malik Yaumiddin, itu kalau baca seperti itu, Anda harus tanyakan pada diri Anda, kalau diwafatkan, bekal apa yang dibawa pulang? Malik Yaumiddin, ingat sholatnya, ingat puasanya, ingat macam-macamnya, itu Abu Bakar ya, Abu Bakar As-Siddiq, yang pahanya itu tidak sebanding dengan amalan umat manusia, yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Itu saat bertakbir begini saja sudah gemetar, menangis beliau, takut kalau diwafatkan masih belum cukup bekal ya. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Sampai ketika kata Rasulullah, ta'umu bin nas, jadi imam, karena Rasulullah sudah tidak memungkinkan jadi imam pada saat itu. Kata Abu Bakar, tolong jangan pilih saya. Kenapa kamu protes seperti saudara Yusuf protes gitu ya? Kata Abu Bakar, saya orang yang terlampau banyak menangis, takut yang lain gak khusyuk. Anda bisa bayangkan, itu adi. Tapi ketika bertanya kapan, waktunya jawabannya sama. Baik, Quran surah ke-31 ayat 34. Nah, ini yang sekarang sedang banyak dibahas ya. Dalam bahasa Arab itu asal katanya sekarang diartikan dengan jam. Kam sa', jam berapa sekarang? Oke. Okay. Baik. Pernah lihat jam? Ada jam di belakang ya. Baik, ada menitnya? Tidak ada hitungan detiknya. Masya Allah, Allah tidak harus mengungkapkan detik, menit, jam, hari, waktu, tidak. Cukup dengan satu kalimat yang sangat dalam. As-sa'ah. Ya, as-sa'ah. Jadi kalau kita buat titiknya, ini ada menitnya, ini ada jamnya, sampai detiknya yang paling panjang. Seakan-akan ingin mengatakan, kalau orang bertanya tentang waktu kiamatnya, Jibril bertanya, matasah, kapan kiamat terjadi? Pada Rasulullah SAW. Kalimatnya menggunakan sa'ah spesifik. Dari mulai harinya, waktunya, detiknya sampai menitnya sampai detiknya. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Ini yang paling menarik. Quran surah ke-31 ayat 34, ayat terakhir. Saya berikan informasi dulu sebentar ya. Ayat ini ingin menyampaikan tentang 5 hak prerogatif Allah yang tidak akan diketahui dan diintervensi oleh makhluk manapun dan oleh apapun. Jadi Anda berdoa sampai menangis darah pun tidak akan pernah merubah 5 hak ini. Dan selevel malaikat Jibril pun yang terdekat dengan Allah menyampaikan wahyu itu tidak diberikan pengetahuan tentang 5 hal ini. Sampai turun malaikat bertanya pada Rasulullah, kapan terjadi salah satu di antara 5 hal ini? Satu, ya, innallaha indahu ilmus sa'ah. Biar kaidah ya. Oke, inna. Innallaha indahu. Saya tuliskan sedikit. Ilmu sa'ah. Perhatikan. Kalau ada kalimat baik dalam Al-Quran ataupun hadis atau dalam kalimat bahasa Arab dimulai dengan kata inna, inna itu harfut taukid wa nasab, huruf yang berfungsi menguatkan dan meyakinkan. Jadi kalau ada kalimat dimulai dengan kata inna, itu hukumnya ingin ditegaskan, dipastikan. Ya. Pak Wali Kota akan datang ke sini. Ya. Misal Rais Menteka Tanah Kusir, kan? Sekitar. Ya. Atau Jakarta Al-Janubiyah. Wali Kota Jakarta, Yati akan datang ke sini. Anda bertanya, masa sih? Saya katakan, inna Rais Menteka Jakarta Al-Janubiyah, inna pakai inna. Betul saya tegaskan ya, beliau akan datang ke sini. Jelas ke sini? Nah, artinya apa? Kalau ada ayat dibuka dengan kata inna, itu artinya informasinya melahirkan unsur ketegasan, tidak main-main. Tegas. Jadi kalau sudah pakai inna, enggak boleh ragu. Dan jangan bertanya lagi. Dan jangan banyak dibahas. Karena itu sudah pasti hukumnya. Jelas ya? Baik. Apa yang terkait dengan inna itu? Innallaha indahu. Inda itu tidak diungkapkan dalam bahasa Arab kecuali menunjuk sesuatu yang lekat. Lekat. Ana indi al-qalam. Saya punya spidol. Tapi pakai inda misalnya, itu artinya spidolnya lekat dengan saya, tidak saya berikan pada yang lain. Jelas? Baik. Ana indi al-jawal. Saya punya handphone. Handphonenya lekat dengan saya. Enggak saya buka pada yang lain. Jelas? Baik, sekarang ketika Allah akan menyebutkan waktu kiamat dimulai dengan kata inna, saya akan ingin mengatakan tegas ya, saya ungkapkan indahu, innallaha indahu. Ini pengetahuan tentang kiamat itu hanya milik saya. Lazim? Enggak saya buka pada makhluk manapun. Itu hak punya saya. As-sa'ah, pengetahuan apa itu? Ilmu as-sa'ah, pengetahuan tentang as-sa'ah. Waktu kiamatnya diungkapkan dengan sah, seakan-akan ingin mengatakan baik itu harinya, baik itu jamnya, menitnya sampai detiknya, hanya saya yang tahu, kata Allah. Jelas ke sini? Nah, jadi kalau nanti misal ada upaya-upaya manusia kemudian membuat isu-isu misalnya kiamat terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, itu kalau melihat ayat ini seketika udah buang aja. Jangan buang-buang waktu memikirkannya. Masih banyak energi kita bisa digunakan untuk melihat yang lain. Saya dulu berada di Garut September 99. Persis menjelang tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Wah, itu heboh. Ada kiamat akan terjadi. Sebagian yang lemah iman sampai meninggalkan pasar-pasar. Ya, sebagian ada yang sepi karena mau kiamat. Gak jadi, bagus, alhamdulillah. Ternyata diundur katanya tahun 2012. Tanggal 12, bulan 12, tahun 2012. Gak jadi juga. Gak jadi juga gitu kan. Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian kalau mendengar yang seperti ini, kita bisa abaikan saja. Sudah selesai. Ya, lagi. Nah, tapi yang menarik nanti, ternyata keterangan Nabi tidak cukup sampai di sini. Ketika ada yang bertanya tentang kiamat, masalah waktu dia, justru Nabi SAW memberikan gambaran-gambaran tentang tandanya. Supaya jadi pengetahuan kepada kita bagaimana kemudian mempersiapkan diri kita tanpa harus memikirkan keadaannya. Jelas di sini? Baik, saya turunkan misalnya ya. Ya. Ada orang yang pernah juga ya ngotot kepada Nabi, ya kalau enggak tahu waktunya kita enggak bisa siap-siap gitu ya. Masyaallah. Maka keluar di antara hadis-hadis Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, misal tadi Anda tuliskan di hadis Muslim nomor hadis 5245. Dari 5244 yang ada di Sahal, 5245 nya itu disampaikan oleh Anas bin Malik. Ya? Baik. Kemudian nanti di Al-Bukhari juga disebutkan ya, nomor hadis 5278 tadi yang Anda sudah tuliskan di awal. Ya, kalau punya kitab di jilid kelima tadi yang Anda bisa temukan. Nah, teman-teman sekalian, ada hal yang menarik di situ. Nabi SAW mengungkapkan dalam hadisnya perbandingan ketika ditanya kiamat waktu, beliau tidak jawab. Tapi hanya mengungkapkan perbandingan umur manusia, umat-umat sebelumnya. Ya, ketika disebutkan perumpamaan antara umat Yahudi Nasrani dengan umatku itu seperti orang yang mengerjakan satu pekerjaan satu hari diupah umat Yahudi, tapi dia hanya mengerjakan sampai siang. Ketika dikerjakan sampai siang, nggak mau kerja lagi, maka dicari orang lain selain mereka, dikerjakanlah kemudian oleh golongan Nasrani, dikerjakan sampai asar, tidak tuntas. Maka ketika tidak tuntas kemudian dititipkan pada orang Islam, dituntaskan sampai selesai dan mendapatkan pahala yang sempurna. Seperti itulah gambaran kehidupan umatku, kata Nabi. Dan aku berharap Allah memberikan setengah hari lebih kepada umatku yang telah menyempurnakan pekerjaan tadi.

Maka yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah prinsip untuk bisa meningkatkan kebaikan. Quran surah 67 ayat yang kedua. Baik, setelah kita katakan tabarakallazi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat 2-nya allazi khalaqa al-maut wal hayat. Tidak cukup sampai sini. Teruskan. Lidan lu ayyuhum ahsanu. Jelas ya? Baik. Jelas selesai. Kami ciptakan kehidupan dengan kematian itu. Coba cek. Apa lawan hidup? Mati. Yang paling menarik, saya mau tanya begini. Kalau lihat ayat tadi, allazi khalaqa al-maut wal hayat, ya Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Saya mau tanya, umumnya manusia itu hidup dulu baru mati, meninggal, atau meninggal dulu mati baru hidup? Lihat ayatnya. Mati dulu baru. Masya Allah, kemarin meninggal, sekarang pada hidup. Terus bingung saya. Ya, pasti hidup dulu baru meninggal. Hidup dulu baru meninggal. Pertanyaannya, kenapa di ayat ini kok dibalik? Meninggal dulu baru hidup. Nah, ini cara membacanya harus dengan ilmu balaghah namanya. Di ilmu balaghah itu ilmu sastra tingkat tinggi dalam bahasa Arab, itu ada kaidah namanya at-taqdim wa at-ta'khir. Sesuatu yang diawalkan dan diakhirkan. Kalau ada sesuatu yang berurutan tiba-tiba diawalkan takdim, itu tandanya untuk menegaskan satu hal tertentu yang kadang-kadang disepelekan. Kalau ada yang diawal dan diakhirkan, itu untuk menandakan orang-orang suka larut di dalamnya sehingga ingin mengharapkan lebih lama hadir padanya. Kenapa kalimat hayat kehidupan itu diakhirkan? Untuk menunjukkan kesan bahwa pada umumnya manusia itu ingin lama hidupnya. Hampir tidak ada yang ingin meninggal cepat-cepat. Itu diakhirkan nonton. Mau diakhir aja. Mau meninggal 5 menit lagi? Tidak, gitu ya. Pasti pada umumnya selalu begitu. Pernah ada yang saya tanya, mau meninggal 5 menit lagi? Siap Ustaz, asal dijamin masuk surga. Gak ada jaminan. Tidak ada, tapi Anda menduga bahwa harap-harap ingin hidup untuk selamanya didahulukan maut. Kata Allah, maut bisa datang lebih cepat dari apa yang tidak ada juga. Karena itu, kalau urusan kematian itu kiamat kecil saja, diminta dipersiapkan apalagi kiamat yang besarnya. Jadi, jangan pernah kita menyibukkan diri untuk membahas sesuatu yang sesungguhnya esensinya bukan itu. Gitu. Esensinya lebih daripada itu untuk meminta kita menyiapkan diri. Jelas begini?